Lepaskan beban, kau beli mimpi semua tak berarti sendiri. Tak mampu kau beranjak pergi. Tak lagi peduli semua yang terjadi, makin dalam larut tanganmu melayang, mimpimu hadirkan sebuah penantian. Alunan hampa ajak kau menyanyi, akhirnya kau pun pergi tak kembali. Banyak sudah kita yang tertinggal, kau buat jadi satu kenangan. Seorang sahabat pergi tanpa tangis, arungi mimpi. Sama jalan kawan cepatlah berlabuh, mimpimu kini telah kau dapati. Tak ada lagi seorang pun yang mengganggu kau bernyanyi. Sang pengingat jelas bayangmu yang masih melekat. Dalam kecewa ku hanya mampu katakan, tetaplah tersenyum karena itu jalan yang telah kau pilih. Terbanglah, oh terbanglah bersama pelangi semua. Hanya bias mentari tadi kau nikmati. Selamat jalan kawan, cepatlah berlalu, mimpimu kini tak kau dapati. Tak ada lagi seorang pun yang mengganggu kau berlalu.